ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وينبغي لطالب العلم أن لا يجلس قريبا من الأستاذ عند السبق بغير ضرورة، بل ينبغي أن يكون بينه وبين الأستاذ قدر القوس، فإنه أقرب إلى التعظيم. وينبغي لطالب العلم أن يحترز عن الأخلاق الذميمة، فإنها كلاب معنوية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة أو كلب، وإنما يتعلم الإنسان بواسطة الملك. والأخلاق الذميمة تعرف في كتاب الأخلاق، وكتابنا هذا لا يحتمل بيانها، خصوصا عن التكبر، وما التكبر لا يحصل العلم. قيل: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. وقيل: بجد لا بجند كل مجد، فهل جد بلا جد بمجد؟ فكم عبد يقوم مقام حر، وكم حر يقوم مقام عبد. Yang saya hormati para alim ulama, para asatid, para habaib, hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil khusus jajaran takmir Masjid Al-Amin dan perangkat desa Mojorejo khususnya, dan warga keseluruhan pada umumnya, dan juga Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syahab. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat selalu membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari penyimpangan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Wa yanbaghi, dan semestinya, seharusnya li talibil ilmi, bagi para pencari ilmu, an la yajlisa qariban, hendaknya ia tidak duduk dekat, minal ustad, dari gurunya, inda sabti, saat belajar, bighairi daruratin, tanpa darurah, atau kecuali karena darurah. Bal yanbaghi an yakuna bainahu wa bainal ustadz qadral qaus, bahkan semestinya antara murid dengan guru duduknya itu berjarak satu tombak. Semestinya duduknya antara murid dengan guru jaraknya satu tombak. Fa innahu aqrabu ila ta'zim, karena itu lebih dekat untuk memuliakan dan mengagungkan guru. Sekali lagi, adab itu penting. Adab penting. Adab ini penting di dalam segala hal. di dalam semua macam kehidupan kita. Mau makan, mau minum, masuk keluar masjid, masuk keluar kamar mandi, tidur, bangun, tidur, itu perlu adab. Lah kita ini sebagai manusia biasa, akan nampak indah dipandang, akan sejuk dilihat oleh mata ketika memiliki adab. Bapakno wonge ireng, elek, putine mek untune tok, tapi lek duwe adab, kabeh wong seneng. Masya wong wedok sing wayu seneng. Tapi ganteng, putih, bersih, gak duwe adab. Gak punya adab. Jangankan perempuan yang jelek, yang paling cantik pun gak gelem. Kecuali sama-sama tidak beradab. Kecuali sama-sama tidak beradab. Penting adab ini. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ketampanannya, bukan karena semangatnya, bukan juga karena ilmunya, akan tetapi Allah memuji Nabi Muhammad karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak, budi pekerti, adab yang agung. Bukan dipuji, gantengnya. Mungkin kalau kita nyari mantu, didolek, gantengnya. Sekarang pun gantengnya itu nomor 10. Sing pertama, sugene. Hati-hati loh. Maaf-maaf lah wong sugih ya, maaf. Hati-hati loh. Kadang-kadang anak wong sugih iki ndak podo mbek bapake. Berarti bapake api. Anak e ndak podo mbek bapake biasane. Kenapa? Karena merasa punya duit banyak, dia akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik, apalagi zaman sekarang. Narkoba dan semisalnya. Biasae, mudah-mudahan wong mojorejo ndak. Lah kalau kelihat duitnya, so gini, akhirnya anak kita yang menjadi istrinya ini sengsara setelah menikah, kasihan. Karena itu yang perlu kita cari dari calon mantu itu adabnya, akhlaknya. Itu nomor satu. Kalau calon mantu itu memiliki adab, akhlak yang baik, wis pasti masa depannya itu bersinar. Masa depannya itu pasti akan membaik. Sekalipun saat itu memang benar kurang cukup uangnya. Tapi ke depan pasti akan lebih baik. Kenapa? Orang baik itu gak mungkin gak didoleki ambil uang. Kayak contoh sampean. Sampean nek bangun oma. Bangun oma. Ketepaan tukang gak tepak. Ketepaan untuk tukang gak tepak. Loro kabeh sampean. Mesti ini entek 10 juta. Isok jadi 20, isok jadi 30. Apa boleh? Tukangnya gak tepak. Apa mereka dipasrai? Oh tambah nemen. Mesti ini entek 10, isok entek 50. Kenapa? Tukangnya dipasrai. Tapi coba lek tukangi tepak. Tukangi tepak. Oh ndak eman sampean. Ndak eman. Misale entek 10 juta sampean nge 15 lho. Ndak eman. Kenapa? Tukangi tepak apa meneng wis tepak garapane api. Lho ke depannya bakal dicari. Oh, bendayo teko nang omah. Delok api garapane sapa iki? Tukang fulan teko desa iki misale. Kowe ditoleki. Takok nopo? Aku kating garap omaku. Lho, ditoleki wong. Tapi tukang sing ndak tepak, ndak mungkin ditoleki wong. Paling wong sing ndoleki ya sing wong gak ero. Sing ero ndak kira gelem gawe meneh. Nah, kita nyari calon mantu itu yang tepat, akhlaknya, adabnya. Khususnya di dalam mencari ilmu. Khususnya di dalam mencari ilmu. Kalau masuk dan keluar kamar mandi diajarkan oleh Rasulullah adabnya. Lebih-lebih ketika kita mau belajar ilmu. Adab harus lebih didahulukan, harus lebih diutamakan. Mlebu jeding. Ngene ngoyo. Tempatnya buang air besar, diajarkan adab sama Nabi. Padahal bukan tempat yang mulia. Bukan tempat yang istimewa. Bukan tempat yang nikmat. Diajarkan adab sama Nabi. Apalagi kalau kita belajar ilmu. Butuh adab. Kepada gurunya juga butuh adab. Karena itu di dalam hadis yang begitu panjang. Menceritakan tentang malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi saat Nabi duduk bersama para sahabat. Nabi waktu itu duduk dengan para sahabat. Moro-moro muncul Jibril. Ya bukan bentuk aslinya, bukan wujud aslinya. Nyamar. Nyamar sebagai manusia. Lah saat itu Jibril datang ini pakaiannya bersih, wangi, rambutnya kelemis. Disebutkan oleh Rasulullah. Ittala'a alaina rajulun. Syadidu bayadi siyab. Syadidu sawadi sa'ar. La yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Katanya para sahabat, ketika kita duduk bersama Nabi, tahu-taunya muncul seseorang. Orang yang muncul ini pakaiannya bersih. Rambutnya bersih. Biyen. Biyen itu kayak selungo, kini krian. Wis tak kira bentuk rupa wisan. Hasilnya mukanya tadi itu berseri-seri, nyeneng-nyeneng ditelok, itu kerian kusut apa bisa. Kendaraan jarang, lalu kalaupun ada, gak ada AC ini. Otomatis kini kerian, walaupun gak sampai sak jam, keringetan bisa, rusuk apa. Apalagi dulu belum aspalan. Mau gak mau debu dan yang lain, sebagainya. Loh, ini orang Indonesia, sampai bayang nolak teng Mekah. Sampai teng bayang nolak teng Madinah. Padang pasir. Angin banter langsung miber debunya. Perjalanan setengah jam, sampai nek numpak motor pikep, anak longgumburi. Insya Allah, jadi tuwek ndadak sampai. Pote kabe, sak kabe kabe ini, wis. Duduk rambutnya tok, sak alisi. Nek sing juwe brewok, sak brewok, sak kumisi. Putih kabeh. Nah ini gak ada bekas. Gak ada tanda orang datang dari luar kota. Lebihin orang datang dari luar kota itu sekalipun numpak sing panas keringetan. Mampir nang masjid, adus, metu seger bisa. Nah dulu gak seperti ini. Jarang. Masjid ini biasanya gak api kok ini. Ya jadinya mungkin si Jiloro. Jarang. Nah ini gak ada tanda. Orang datang dari luar kota. Bajunya bersih, wangi, harum. Nah sehingga disimpulkan oleh ulama hadis. Seperti inilah adab orang yang mencari ilmu. Ojo teko nang kiai. Durung adus pitung dino. Mari ngono teko nang kiai. Rambutnya semrawut yang mbok dirapikno titi. Misalnya rambutnya panjang ya apa caranya ketok rapi. Misalnya pakaiannya itu bau dikei minyak ce wangi. Lah kita kok nang yai, yai ini jarak sak meter wis tarik nafas. Lebus. Tarik nafas ya ini. Katanya jawab ya apa ya ini? Titik-titik tarik nafas. Titik-titik tarik nafas. Lah sing teko mambune kok ngono. Lah kalau yang datang itu bersih, rapi. Loh itu termasuk adab. Itu termasuk adab. Karena itu kalau Jumatan. Kalau Jumatan. Itu disunahkan oleh Rasulullah. Menurut madhab Imam Syafi'i. Menurut madhab Imam Syafi'i disunahkan itu kalau orang sudah balig mau berangkat Jumatan itu mandi. Mandi, disunahkan mandi. Biar apa? Bersih. Ngapunten. Biasane mari kerja. Nek kerjane ana kantor, njaluk AC insyaallah ndak mampu. Ngapunten ini bukan menghina pekerjaan Anda. Tapi kalau Jumatan mestinya ojo ya langsung Jumatan. Misalnya nih, ini pelayon. Terus tak urus pekerjaan, terus ngamuk aku di Seneni. Mari pelayon misalnya keringetan, lobios. Jumatan mek wudhu tok. Nanti ganti kelambi langsung Jumatan. Kira-kira ini yang pinggirnya. Kira-kira yang pinggirnya ini ngerumok no khutbah apa. Ini kena duwe botol minyak. Titik-titik-titik. Ulapnya nang irungnya. Titik-titik di ulap nang ini. Ilang minyaknya di ulap nang meneng. Kenapa? Lebih gini mampunya kayak gono. Makanya disunahkan untuk mandi. Pakaian yang rapi, yang bersih. Khususnya pakai putih-putih. Itu diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita juga gitu di dalam mencari ilmu ini. Kita harus butuh adab. Khususnya kepada guru. Kenapa kita bisa mendapatkan kemuliaan, kemanfaatan ilmu dari apa yang kita dengarkan, dari apa yang kita pelajari dari guru itu, kalau kita memuliakan dan mengagungkan guru kita. Karena itu para ulama itu duduknya aja dikasih jarak. Duduknya dikasih jarak. Lek lungguhne murid ambek guru iku padha ambek lungguhne koncone, akhirnya tidak diregani gurune. Kalau gurunya enggak dihargai, sampai lede yang disampaikan gak mungkin di rumah no, gak mungkin digawe. Ketika ada jarak, apa yang disampaikan guru itu berbeda. Coba sampai tinggali presiden, kalau ada menteri ngelapor atau apa, ada jarak. Like misalnya jep-jepan ini suwe-suwe presidennya gak diregani. Nah kalau presidennya gak dihargai, ya ini presiden menurunkan perintah gak direken. Lah itu bukan sombong presidennya. Memang itu selayaknya. Supaya apa? Didengarkan. Guru juga gitu. Murid ini duduknya jangan terlalu dekat. Malah katanya para ulama itu kalau bisa jarak antara murid dengan guru itu seperti ukuran satu tombak. Ukuran satu tombak. Ini pertama. Kemudian bagi thalibul ilmi, bagi pencari ilmu, harus menjauh dan menghindar daripada akhlak-akhlak yang tercela. Bagi para penuntut ilmu, itu harus menghindar dari akhlak-akhlak yang tercela. Akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Apa aja banyak? Sombong. Lebih-lebih. Sombong itu yang paling utama sudah. Jangan sampai penuntut ilmu itu sombong. Sombong kepada siapa? Sombong kepada teman sekelasnya atau sombong kepada orang yang tidak menuntut ilmu. Jangan sampai sombong kepada teman sekelasnya, apalagi sombong kepada yang tidak menuntut ilmu. Oleh jain oleh ilmu, kemudian sombong. Menyombongkan diri kepada orang-orang yang tidak mencari ilmu. Jangan. Kenapa? Karena sombong ini membuat iblis itu dilaknat sama Allah. Sombong ini membuat iblis dilaknat. Dulu iblis dulu itu makhluknya Allah yang ahli ibadah. Kalah ibadahnya kita dengan iblis, kalah atau kalah. Kuat iblis itu ibadahnya. Tapi iblis ini mendapatkan murka dari Allah karena sombongnya. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, menolak. Aba wastakbar. Menolak itu. Gak mau. Wastakbar. Merasa lebih hebat. Merasa lebih mulia. Merasa lebih istimewa. Kenapa? Karena Nabi Adam kita muncul. Nabi Adam baru muncul. Lah biasanya kalau baru muncul itu kan, biasanya nih umumnya, orang yang baru belajar sama orang yang dulu belajar, tentunya apa? Lebih banyak mana ilmunya? Lebih banyak yang dulu daripada yang baru. Itu di mana-mana. Lah ini Nabi Adam belum melakukan apa-apa. Baru muncul. Allah sudah memerintahkan iblis untuk sujud. Untuk memuliakan Nabi Adam. Menghormati Nabi Adam. Enggak mau. Merasa dirinya lebih hebat. Karena itu di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ana khairu minhu. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada iblis. Engkau ciptakan dia dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Akhirnya iblis dilaknat sama Allah. Dilaknat karena kesombongan. Apalagi para pencari ilmu. Jangan sombong. Kalau sombong, gak akan mungkin dapat ilmu. Sudah. Wong sombong itu gengsi kata takut. Malu. Sekelasnya aja dia mau tanya malu. Apalagi di hadapan orang yang gak belajar. Mau tanya, izin. Wah, di dalam pikirannya. Masa awak dewe ini belajar kok diwara gak ngerti. Gak takut deh. Ustadznya jelaskan, mantu-mantu. Mula kuaran gak iso, aku gak paham. Diremeh nol, mikonco-koncoku. Sombong, gak mungkin dapat ilmu sudah. Gak paham, ngakunya paham. Karena itu lebih-lebih sombong. Begitu juga akhlak-akhlak yang lain. Perkataan yang kasar, cacian, hinaan. Kemudian tidak sopan kepada yang lebih tua, yang lebih dewasa dari dirinya. Nah ini ya, harus dihilangkan. Kenapa? Karena akhlak tercela itu ya, sebagai anjing dalam makna. Akhlak yang tercela itu sebagai kilap maknawiyah. Anjing dalam segi makna. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun au kalbun. Malaikat itu tidak akan masuk sebuah rumah kalau di rumah itu ada lukisan atau anjing. Malaikat tidak masuk sebuah rumah kalau di rumah itu ada lukisan atau anjing. Lukisan yang bagaimana? Bukan semua lukisan. Lukisan yang mana yang gak boleh? Lukisan makhluk hidup. Seperti manusia atau binatang. Lukisan manusia atau binatang. Lah lukisannya bila memungkinkan hidup. Dalam arti apa? Melukis manusia sampai paha misalnya. Sampai paha. Dari atas sampai paha. Nah ini orang bisa hidup tanpa kaki. Orang bisa hidup tanpa kaki. Ini gak boleh. Gak boleh. Atau melukis binatang. Kuda, gajah, kambing. Yang memungkinkan hidup. Gak boleh. Tapi misalnya ngelukis jaran. Danok dasi. Atau manusia tanpa kepala. Atau manusia cuma hanya setengah badan. Gak apa-apa. Kenapa? Gak memungkinkan hidup. Gak memungkinkan hidup. Jadi kalau ngelukis full, ini gak boleh. Ini gak boleh dalam ilmu fikih dijelaskan. Lah, kalau misalnya karena lukisan malaikat itu gak masuk, lebih-lebih orang yang sifatnya seperti anjing. Sifatnya seperti anjing. Lah, sifat anjing itu kan gambaran jelek ya. Anjing itu najis. Lah orang yang tidak memiliki akhlak dan adab itu dipermisalkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini seperti anjing maknawi. Lah kita harus belajar melalui malaikat. Kita harus belajar melalui malaikat. Karena itu kita harus hilangkan akhlak-akhlak yang tercela. Akhlak-akhlak yang tercela seperti sombong, iri, dengki dan yang lain sebagainya, khususnya kesombongan tadi itu. La al ilmu dikatakan ini dalam sebuah syair, al ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu ibarat medan tempur bagi orang yang sombong. Ilmu ibarat medan tempur bagi orang yang sombong. Kasbaili harbun lil makanil ali, sebagaimana banjir itu medan tempur bagi tempat yang tinggi. Enggak mungkin tempat yang tinggi itu bisa banjir. Lah kalau banjir ini mau naik sulit. Begitu juga orang sombong mau dapat ilmu, enggak mau naik enggak bisa, sulit. tidak memungkinkan. Ya, tidak memungkinkan. Karena itu kita bisa mendapatkan ilmu dengan usaha. Sebetulnya ilmu itu bisa kita dapatkan karena karunia-Nya Allah. Dengan karunia-Nya Allah, dengan takdir dan ketentuan-Nya Allah. Tapi kita enggak akan mungkin bisa mendapatkan karunia-Nya Allah kecuali dengan berusaha. Jadi orang bisa mempelajari ilmu, bisa mendapatkan ilmu itu karena karunia-Nya Allah. Tapi kita tidak bisa mendapatkan karunia-Nya Allah kecuali dengan berusaha. Jangan sampai kita menjadi orang yang semestinya bisa mengerti tapi enggak mengerti. Kita punya, ini di Masjid Al-Amin, ada madrasah. Ada madrasah. Mestinya anak-anak kita khususnya ini, anak-anak orang Mojokerto misalnya, bisa menjadi tokoh, misalnya menjadi ulama, melalui belajar dari madrasah yang ada. Tapi gak mau belajar. Gak mau belajar. Ada orang yang jauh datang ke desa ini mau belajar. Dan mestinya orang sini yang bisa menjadi ulama, tapi malah gak menjadi ulama, kok malah orang desa lain yang datang ke sini belajar kemudian menjadi ulama. Ini terbalik. Mestinya orang setempat yang bisa menjadi ulama, bukan orang yang datang dari desa lain kemudian belajar di sini malah menjadi ulama karena belajar di desa ini. Sedangkan yang belajar di desa ini gak menjadi ulama. Ini terbalik. Mestinya apa? Tuan rumah bisa menjadi ulamanya. Orang pendatang bisa belajar daripada ulama yang ada di sekitarnya. Loh itu. Nah kita ini bisa menjadi ulama, kita bisa menjadi orang yang alim dengan belajar. Karena di sekitar kita ini banyak guru, banyak kiai, banyak ulama, banyak ustaz. Tapi kalau kita menyanyiakan, malah datang orang luar kota yang datang mencari ilmu dari mereka. Loh ini berarti kita menyanyiakan yang ada. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang berakhlak mulia, orang yang beradab dengan adab yang baik sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita dan anak-anak kita bisa menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan ketaatan dan kebaikan, dan bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dapat membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.